Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله، sebelum kita masuk pada pembahasan tentang udhiyah, tentang kurban, menyelesaikan dua permasalahan lagi berkaitan dengan ahlu zakat, ya, yang berhak menerima zakat. Telah kita jelaskan yang berhak menerima zakat yaitu 8 asnaf yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 60. Adapun orang-orang yang tidak boleh diberikan zakat, kita sebutkan dalam kitab ini ada 6 asnaf, 6 golongan. Yang pertama adalah orang-orang kaya dan orang-orang yang kuat, mampu untuk bekerja. Yang kedua, orang tua ke atas dan juga anak-anak ke bawah, serta istri yang wajib dinafkahi. Yang ketiga, orang-orang kafir yang tidak dalam keadaan dita'lif, bukan mu'allafah. Kemudian yang keempat, keluarga Nabi SAW. Yang kelima, mawali, bekas budak yang dimerdekakan oleh keluarga Nabi SAW. Dan yang keenam adalah budak, hamba sahaya. Ya, kecuali hamba sahaya yang dia berusaha untuk membebaskan dirinya dari tuannya. Ya. Maka bisa dibantu dengan harta zakat. Al-mas'alatu as-salisah, masalah yang ketiga. Hal yustaratu isti'abul asnafi samaniyah al-madhkurah inda tafriqiz zakah? Apakah disyaratkan menyuruh pada 8 golongan yang disebutkan ketika memberikan zakat? Apakah semuanya harus mendapatkan zakat ataukah boleh hanya sebagian golongan saja? La yustaratu isti'abul asnafi samaniyati al-madhkurah inda tafriqiz zakah al-qawlis sahih. Tidak disyaratkan menyuruh kepada 8 golongan yang disebutkan ketika membaikan zakat menurut pendapat yang sahih. Ya. Tidak mesti semuanya mendapatkan zakat. Bal yuzi'u daf'uha li ayyi sinfin minal asnaf. Akan tetapi sah-sah saja memberikannya kepada golongan mana saja dari golongan-golongan tersebut. Boleh hanya diberikan kepada golongan fakir atau miskin, ya, atau hanya diberikan kepada mu'allaf dan yang semisalnya. Nah, liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, in tubdu sadaqati fani immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Apabila kalian menampakkan sedekah, zakat, fani'immahi, maka itu suatu kebaikan. wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, dan apabila kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, wa huwa khairul lakum, maka itu baik untuk kalian. Lihat, dalam ayat ini hanya disebutkan fuqara, orang-orang fakir saja. Ya. Sehingga tidak mesti ada zakat itu harus dibagikan ke 8 asnaf semuanya. Ya. Dibagikan atau diberikan kepada satu golongan saja di antara golongan-golongan mustahik zakat, ini sudah mencukupi. Nah. Waqalu sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan waqali sallallahu alaihi wasallam, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu'khadu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ya. Perhatikan di sini, hanya disebutkan satu asnaf saja. Ya. Yaitu orang fakir. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa liqoulihi sallallahu alaihi wasallam liqabisah, dan berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang bernama Qabisah. Dalam hadis rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Aqim indana hatta ta'tiyana sadaqah wa na'muru laka biha. Ya. Tetaplah bersama kami sampai datang zakat kepada kami, dan kami akan perintahkan zakat tersebut diserahkan kepadamu. Nah, Qabisah fakir, miskin ketika itu. Ya. Hanya serahkan kepada satu golongan saja. Nah. Fahadil adillatu tadullu ala anna al-murada biqawli ta'ala innama sadaqatu lil fuqara ila akhir ayat. Maka dalil-dalil ini, maka dalil ini yang menunjukkan bahwasanya dimaksud dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala zakat itu diberikan kepada orang-orang fakir, lil fuqara wal masakin, dan orang-orang miskin, dan asnaf-asnaf yang 8 disebutkan dalam ayat tersebut. Bayan al-mustahikin al-zakah la ta'mimul mustahikin inda tafrikiha. Ayat tersebut hanya menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya. Bukan sifatnya menyuruh kepada semua mustahik ketika membaikan zakat. Paham insyaAllah. Jadi ayat tersebut hanya menjelaskan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat. Ya. Bukan menunjukkan kalau membaikan zakat harus kepada mereka semuanya, terbagi semuanya, tidak. Ya. Tapi hanya menyebutkan tentang mustahik zakat. Nah, golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat. Adapun ketika pembagiannya, boleh dibaikan hanya kepada salah satu asnaf, salah satu golongan dari golongan-golongan tersebut. Nah, al-mas'alatu ar-rabi'ah, masalah yang keempat. Fi naqli zakah min baladiha ila baladin akhar. Memindahkan zakat dari negerinya ke negeri yang lain. Nah, di suatu tempat, misalkan, dia mukim di tempat tersebut. Tapi zakatnya tempat yang lain. Ya, diberikannya kepada tempat yang lain. Apakah boleh atau tidak? Yajuzu naqlu zakah min baladiha ila baladin akhar. Qarib au ba'id. Lil hajati. Bolehnya memindahkan zakat dari negerinya ke negeri yang lainnya. Dekat ataupun jauh. Dikarenakan ada suatu kebutuhan. Jadi boleh memindahkan zakat dari suatu negeri ke daerah yang lain, atau suatu kota ke kota yang lain, suatu daerah ke daerah yang lain. Nah, baik jauh ataupun dekat, kalau ada hajah kebutuhan. Apa contohnya? Mislu ayyakunal baladul ba'idu asadda faqran. Contohnya, kalau negeri yang jauh itu negeri yang sangat fakir. Ya. Misalkan Di negeri yang jauh itu banyak orang-orang fakir, orang miskin yang berhak mendapatkan zakat. Ya. Sementara di negerinya, nah, ya, banyak orang-orang kaya, atau mungkin tidak ada orang miskin, atau orang miskinnya hanya segelintir orang saja. Nah, maka boleh memindahkan zakat ya, ke negeri yang sangat membutuhkan. Au yakun li sahibi zakah أقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلده. Atau bagi yang mengeluarkan zakat memiliki kerabat-kerabat yang fakir di negeri yang jauh seperti orang-orang fakir yang ada di negerinya. Yeah. Misalkan di daerahnya. Yeah. Dia mukim di kota Bandung misalnya. Nah, dia memiliki kerabat-kerabat ya, di kota yang lain yang mereka fakir, miskin, sangat membutuhkan. Ya. Maka boleh memindahkan zakatnya untuk diberikan kepada kerabat-kerabat tersebut yang berada di kota yang lain. Ya. Baik sifatnya kota ataupun negeri tadi. Nah, jauh ataupun dekat. فَإِنَّ فِي دَفْعِهَا إِلَىٰ أَقَارِبِهِ تَحْسِيلُ الْمَصْلَحَةِ وَهِيَ الصَّدَقَةُ وَسِلَّةِ. Sesungguhnya, memberikannya kepada kerabat-kerabat akan mendapatkan kemaslahatan. Maslahat sodakoh dan maslahat menyambung hubungan kekerabatan. Ya. Bahkan kalau seandainya kerabat-kerabat itu dekat dengan kita, mereka yang lebih utama. Ya, untuk mendapatkan ya, harta zakat kita, kalau seandainya mereka termasuk mustahik zakat. Tatkala kita memberikannya kepada kerabat-kerabat kita, ada dua keutamaan. Yang pertama, keutamaan zakat itu sendiri. Yang kedua, keutamaan menyambung hubungan kekerabatan. وَهَذَا الْقَوْلُ بِجَوَازِ نَقْلِ الزَّكَةِ وَالصَّحِيِّ. Dan pendapat ini yang membolehkan memindahkan zakat ke negeri yang lain, ke tempat yang lain, merupakan pendapat yang sahih. Diumumi qawli ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya. Sesungguhnya, sadaqah, zakat-zakat itu bagi orang-orang fakir, dan orang-orang miskin. Al-fuqara wal masakin fi kulli makan. Maknanya orang-orang fakir, orang-orang miskin di semua tempat. Yeah. Dan juga sebagian menafsirkan hadis Nabi SAW, tu'khadu min agniyaihim wa turadu ala fuqaraihim. Yeah. Diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Maknanya, ya, yeah, diambil dari orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin. Ya. Dan diberikan kepada orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin. Ya. Walaupun ada sebagian yang berpendapat bahwasanya hadis ini maknanya diambil dari orang-orang kaya yang ada tengah-tengah mereka, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir miskin yang ada di tengah-tengah mereka. Nah, ya, pada akhirnya demikian. Ya, pada asalnya, zakat itu diambil dari orang kaya yang ada tengah-tengah mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir miskin yang ada tengah-tengah mereka. Ya, tapi ketika ada hajah, jadi ada kebutuhan, nah, ada kebutuhan, ya boleh memindahkan zakat tersebut kepada orang yang mungkin sangat fakir, sangat miskin, apalagi ada hubungan kekerabatan dengannya. Nah, dan memaknai hadis tadi, diambil dari orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin dan diberikan kepada orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin. Nah, selesai pembahasan tentang zakat. Adapun pembahasan tentang shaum, ya, kitab yang keempat telah kita bahas di bulan Ramadan. Nah,